Roma, Hondongan Tallu. Maka susi, ya akallah kagunanna keto Yahudi itau, anna denda kagunanna di sunna, manasa anna budai gunana. Uhunang dekita to Yahudi, inna tonahan nuangkia puang Allah Ta'ala lamuandai annam palako battakadanna. Sapo maka susi akadeen to Yahudi, tak manuhu lako puang Allah Ta'ala, lana suhungan daka tak umponnoi pak dandian na puang Allah Ta'ala, manasa anna tai. Akamuyan nainganna hupatau ilanin delino tak dela tappa tulak na tulak, sapo manasa anna ton tailiwi puang Allah Ta'ala siam puang kamaloloan, umba susi puhati suha ilam batakada dewata nawa. Lama kaleso diwa naponnoi ku kamaloloan kemak tulak ko, anna patalo ko kene pesalam ko hupatau. Maka makgau kadake kia, ialah tutuan tandaan kamaloloanna puang Allah Ta'ala. Dadi maka nakihai kia puang Allah Ta'ala kemak gau kadake kia, mui keladaah indo gau kadaketa umpatandani kamalolanna, yalah sihatan daka ketawa ya tak malolo puang Allah Ta'ala, awana susi kepiki hupatawi. Sapo setonganna, manasa anna tai susi lalanna. Haka maka ahapanna, taklah siam puang kamaloloan puang Allah Ta'ala, ya manasa anna tak lamala uhotto inganna hupatau, aka tak tiada lalanna, lama-lama hotto to tak siampuam kamaloloan. Sapo dento duka to salah pahal lanawa, maakan nya susi lana pasala ak puang Allah Ta'ala anana pahuai ahak kasalena susi to madosa senga kahana gau kadakeku, akaya hina suhungan tutuam makaleso kamaloloan na puang Allah Ta'ala lambi na puji hupatau, maka la susi yayan tiai sanga mala ak tawa, tadai kia mak pogok kadake anna mala kendek kamapiaan. Anna awana demi duka tau umpa kolok-kolok ya nasanga deng kuubung kadaya to'o. Ingan na tau susi ya to'o, awana lasihatan na pahuai pesandak na puang Allah Ta'ala sulelako salakolakona. Yala mala haka tawa, na pahai puha kia kita puang Allah Ta'ala to Yahudi kia anna latayan na to Yahudi. Manasa na tai susi. Akainna puhaku payolo lamba miku ua, inganna hupatau susi to Yahudi, te entayanna to Yahudi, sangin todadi ilan dosa, tobakka ilang kasalaam. Umba susi puhati suha ilang batakada dewata nawa, tak punala den lama lolo hupatau, muipo dola mesan. Tak punala den dita hupatau, muipo dola mesan, lakiak kalan diolona puang Allah Ta'ala, anna tak to den dita, mui podola mesa lompea puang Allah Ta'ala. Ingganna hupatau pembukoin puang Allah Ta'ala, lambi tak teguna di olona. Anna tak punala de hupatau mui podola mesan lompu gauk kamapiaan anna kamaloloa. Pesubungan puduk na ingganna hupatau kadake si hapan bawanna tomate diuduk diomai busokbo, anna lilana na ponoi tulak tatappa. Ingganna pesubungan pudukna umpi di penawasolana si hapaliu pantombok na ulak pabalu. Angga pantunda sola pasasai butui lamai pudukna. Angga na nati balik kak leleni kelaundak hai solana anna lapapatea. Angga katilakaan anna kamasusaan na pakendek lakolino. Si lele tak muita lalangkas yolaam, anna tak naisan ukahia annong pakasalei puang Allah Ta'ala. Mane denni, taisamnya pada-pada tawa, inganna tisuhakna ilam pepondonganna Musa, dipahululako to Yahudi, to nakuasai pahentaya to'o. Nasuhun nilannya to'o, taum polek deh hupatau, mui podola mesa lasihatam mantiai nawa, maloloak kau. Anna inganna isin nain delino, lasipato asan nahua pak tahungkunganna puang Allah Ta'ala. Aka inganna hupatau ilanin delino, tak punala dem moi podola mesa, la napo malolo puang Allah Ta'ala kahana untuhui pepondonganna Musa. Aka indo pepondonganna Musa, angga baban tiamala mepaisanni dosata. Sapo tento mai, napak paitammi puang Allah Ta'ala, mesa lalal lanaula hupatau annamala napo malolo. Anna ilanna ya to'o, taya kahana umpalako tau pepondonganna Musa, umba susi tisuha ilani sinna pepondongan na Musa sola suhakna inganna nabi. Aka angganna na malai mepamalolo puang Allah Ta'ala keung katapai tau Yesus Kristus. Na padadi puang Allah Ta'ala kahakaya to, anna malai inganna hupatau tadi tole mesa tadi tandu tandungan ni lamalau lambi kasalamasan umpolalam Yesus Kristus. Akengganna hupa tau puha metoda tama dosa mehonno tama kasalaan, nasuhum pakden nanggakna diolo kamatandianna puang Allah Ta'ala. Sapok tento maikah napak kamasena tadi tondom, nasuhum napo malolong kia puang Allah Ta'ala akan nasolong kia Kristus Yesus. Puang Allah Ta'ala umpebeeng Kristus Yesus dipatei, anna dipati tollo hahana anna mala umpembala dosana mak hupa tau, nasuhum taungki pole la nahua ahakna puang Allah Ta'ala kematappa ungkia lako Kristus. Mak pogau susi puang Allah Ta'ala anna mala tandaan diwa umpalako unduk lola. Akaindu anna takpi mate Kristus, takpi umpahuai aha hupa tau tanda kasak bahasanna. Ya anna dipatei puang Yesus anna mala tandaan diwa umpalako unduk lola puang Allah Ta'ala. Anna lama kale sotoi duka diwa malolo puang Allah Ta'ala, akengganna dosana hupa tau pahallu ladi pabalai. Anna duka umpo malolo hupa tau tong katappai puang Yesus. Dadi, tak kia lamala usengkengan diona napo malolong kia puang Allah Ta'ala akataya kamanuhusan talako pepondongan na Musa nasuhun napo malolo kia. Sapo ia anna napo malolo kia, aka kamatappasanta lako Kristus. Pungu tanunna inde tula susi inde. Anggap mala napo malolo puang Allah Ta'ala hupa tau kematappai lako Yesus Kristus, taya kahana untuhui pepondonganna Musa. Anggang kato Yahudi lamalam penombai puang Allah Ta'ala, manasa anna ta'yangga. Aka susi to Yahudi, teen tayanna to Yahudi, pada-pada malam penombai puang Allah Ta'ala. Aka anggap mesa puang Allah Ta'ala, lompo malolo to Yahudi kematappai lako Yesus Kristus. Susisian to duka, tayanna to Yahudi, lanapo malolo puang Allah Ta'ala kematappai lako Yesus Kristus. Yala malah kadiwa, ladipak-pak dennya, pahentana puang Allah Ta'ala ka matappa ungki lako Kristus. Manasa anna ta'i, aka kamatappa santa, masuhum tapalakom pole indo pahentah.